من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Wujubul iman biru'yatil mu'minin rabbahum yawmal qiyamati wa mawadi'ur ru'yah. Itu pembahasan wajibnya beriman bahwa kaum mu'minin akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat kelak dan tempat-tempat melihatnya. Berkata Syekhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وكتبه وملائكته وبرسله dan termasuk juga dari apa yang telah kami sebutkan yaitu mengimani Allah, mengimani kitabnya, mengimani malaikatnya dan mengimani rasulnya ialah termasuk di antara ini juga al-imanu bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah, yaitu mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Iyanan, dengan mata kepala mereka sendiri, bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Kama yarawna syamsa sahwan, sahwan sebagaimana mereka melihat matahari ketika cerah. Laisa biha sahabun, tidak ada awan yang menghalangi. Wa kama yarawnal qamara lailatal badri. Lailatal badri. Dan juga sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. La yudamun. Maka mereka tidak berdesak-desakan fi ru'yatih, dalam melihatnya. Yarawnahu subhanah wa hum fi arasatin, fi arasatil qiyamah. Maka mereka melihat Allah, mereka melihatnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan mereka berada di arasat. Di arasat yaitu di padang mahsyar, di tempat berkumpulnya manusia semua pada hari kiamat. Summa yarawnahu ba'da dhalika al ya ba'da dukhulil jannah, kemudian mereka kembali akan melihat Allah setelah mereka memasuki surga. Kama yasha Allahu ta'ala, sebagaimana yang Allah ta'ala kehendaki. Ini sebenarnya pembahasan ini sudah pernah ya mengenai hal ini di ayat-ayat atau hadis terkait tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah sebutkan waktu itu dan juga bantahan terhadap kaum ya mubtadi'ah yang mereka mengingkari bahwa Allah ta'ala dilihat di atas pada hari kiamat kelak, yaitu kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengingkari Allah ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak di surga. Nah, kemudian juga kita juga membantah sekte Asy'ariyah yang mereka menetapkan ru'yatullah. Asy'ariyah mereka mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Namun mereka salah konsep di awal karena Asy'ariyah berpendapat Allah laisa fi jihatin. Allah tidak pada satu arah. Mereka menafikan arah bagi Allah. Kalau mereka menetapkan arah bagi Allah, otomatis mereka bersepakat dengan ahli sunnati wal jamaah bahwa Allah tinggi di atas arsy. Yang namanya di atas arsy pas ada arah, yaitu di mana? Atas. Nah, disinilah kerancuan Asy'ariyah pernah kita terangkan beberapa kali di sini. Akhirnya mereka terjebak dengan konsep mereka sendiri. Allah laisa fi jihatin, Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana, tidak pada satu arah. Namun tatkala mereka menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat, mereka ditertawakan oleh kalangan Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mentertawakan Asy'ariyah terbahak-bahak. Kalau Mu'tazilah gentle, sekalian ngawurnya blas total, pol ngawurnya. Allah tidak dilihat. Karena mereka dari awal juga sudah menyatakan Allah tidak di atas. Jadi ketika mereka mengatakan Allah tidak dilihat, karena Allah di mana-mana, Allah tidak pada satu arah, jelas konsep mereka, konsep kengawuran. Adapun Asy'ariyah kebingungan di sini. Oleh karena itulah Asy'ariyah sekte ini membagi menjadi beberapa bagian. Yang maksud saya sekte ini membagi artinya terbagi mereka ini. Ya, terpisahkan, mereka itu berbeda pendapat kaifiat bagaimana Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak, terutama di surga. Di antara mereka ada yang menyatakan oh Allah tidak dilihat dengan mata kepala tapi dengan mata kalbu, ini batil ya. Yang namanya di akhirat udah gak ada lagi ma'rifat-ma'rifatan, ma'rifat kalbu, semuanya ma'rifat semua, gak ada lagi. Nah, yang berikutnya kata mereka lagi, Allah dilihat dari segala arah. Karena mereka punya konsep ketika mereka hidup di dunia, yaitu Allah tidak punya arah. Allah fi kulli makan. Kata mereka, Allah dilihat dari segala arah. Dari segala arah maksudnya gimana? Ya, dari segala arah semuanya. Ini batil. Karena akan melazimkan semua anggota tubuh ahlul jannah, semuanya adalah mata. Semuanya adalah mata. Naudzubillah. Sampai nanti bagian bawah mereka, itu pun juga bisa melihat Allah. Naudzubillah. Ya. Bisa dipahami sini. Dan juga mereka terbagi lagi menjadi satu pendapat lagi, yaitu mereka mengatakan itu sebenarnya enggak melihat, tetapi seolah-olah seperti melihat. Nah, ini batil lagi. Ya, kita tinggalkan pendapat sesat mereka, kita masuk saja ke penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, penjelasan afwan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wajhu dukhulil iman birru'yati fil imani billah. Apa sisi masuknya beriman kepada melihat Allah di hari kiamat kelak? Itu kok masuk kepada bagian beriman pada Allah, beriman kepada kitabnya, wa bi rusulihi, beriman kepada rasulnya. Maksudnya apa? Annallaha subhanahu akhbara biha fi kitabih. Kok bisa masuk kita mengimani, ya, mengimani Allah dilihat pada hari kiamat kelak, itu termasuk bagian dari beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada rasul. Gimana ceritanya? Iya, kata Syekh, bahwa Allah Subhanahu wa taala akhbara biha, telah mengabarkan hal tersebut bahwa dia dilihat di hari kiamat fi kitabih, di kitabnya, wa akhbara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dikabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak percaya Allah dilihat di hari kiamat kelak, seolah dia mendustakan Al-Qur'an, seolah dia mendustakan rasul. Bisa dipahami? Rasul yang menyatakan, ya, bahwasanya innakum satarauna rabbakum yaumal qiyamah. Ya. Kama tarauna al-qamara lailatal badr. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Rasul yang bilang, didustakan oleh mereka. Maka mereka seolah-olah mendustakan rasul. Al-Quran yang menyatakan bahwasanya ahlul jannah dapat ziyadah, yaitu melihat Allah. Mereka enggak percaya, seolah-olah mereka mendustakan Al-Quran. Faman lam yu'min biha, maka barang siapa yang tidak mengimaninya, mengimani Allah dilihat pada hari kiamat, kana mukadziban lillah, maka orang ini mendustakan Allah, wali kutubih, dan mendustakan kitabnya, kitab-kitabnya, wali rusulih, dan mendustakan para rasulnya. Fa innal ladzi yu'minu billahi wa kutubih wa rusulih maka sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, kepada kitabnya dan rasulnya, yu'minu bikulli ma akhbaru bihi, maka pasti juga dia juga beriman dengan segala apa yang dikabarkan, dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh rasul, dikabarkan oleh kitab, maka dia pasti beriman. Wa qawluhu iyanan, dan pendapat ya Syekhul Islam rahimahullah taala yang menyatakan bahwa ahlul jannah akan melihat Allah pada hari kiamat kelak itu dengan iyanan, dengan mata kepala mereka sendiri, bi kasril ain, dengan kasroh ain, iyanan bukan dengan ayanan, ai ru'yatan muhaqqaqatan, yaitu melihat secara real, melihat secara real, la khifa'a fiha, tidak ada samar sedikit pun. Falaisat majazan, melihat di sini bukan majaz sebagaimana yang dipahami oleh Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah terang-terangan, Asy'ariyah salah satu pendapatnya tadi majaz melihatnya. Ya, majaz Allah dilihat di surga kelak. Dua pendapat yang lain apa? Allah dilihat itu maksudnya dengan mata, mata kolbu. Satu pendapatnya kita di apa Asy'ariyah? Allah dilihat dari segala segala arah, ngawur. Ya. Kama taquluhul mu'atilah, sebagaimana ini dikatakan oleh kaum mu'atilah, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka ini pentolannya awalnya dua, Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh kaum Batiniyah, kaum Mutafalsifah, ya. Dan yang lainnya dibebeki oleh kalangan Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, kama yarawna syamsa sahwan, kaum mukminin mengimani mereka akan melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana mereka melihat matahari sahwan ketika cerah, laisa dunaha sahab, tidak ada di bawah matahari tersebut awan yang menghalangi. Kalau ada awan mataharinya jadi tidak terlihat, kan begitu. Kama yarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, la yudamuna fi ru'yatih, mereka tidak desak-desakan, tidak kesusahan dalam melihatnya, ay ru'yatun haqiqatun la masyaqqata fiha, yaitu melihat yang hakiki, tidak ada kesusahan, keribetan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada susah. Kalau orang nonton layar tancap, anak kecil yang badannya kecil mungkin merasa punya masyakoh, ya, punya kesulitan dalam hal begitu. Dia kehalingan oleh di depan dia yang badannya tinggi jangkung. Nah, kan begitu. Tapi kalau orang nobar purnama, gimana ceritanya? Nonton bareng bulan purnama. Hah, ada yang kehalingan, kehalingan. Ada yang kayak begitu. Semuanya merasa itu dia di tepat di atas kepala dia. Semuanya melihatnya terang begitu. Kama dallat ala dalika al-ayat wal ahaditsu allati sabaqa syarhuha. Jadi sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai ayat dan berbagai hadis yang telah berlalu penjelasannya. Ini sudah. Ya. Wa qawluh. Dan juga ya, pernyataan beliau, pernyataan Ibnu Taimiyah, ya raunahu subhanah, maka mereka kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala, wa hum fi arasatil qiyamah, mereka di arasat, di tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat, summa yarawnahu ba'da dzalik ba'da dukhulil jannah, jadi melihatnya dua kali, kemudian ya mereka melihat setelah mereka masuk surga. Ya, setelah masuk surga. Kalau yang di surga itu melihat dengan penuh kenikmatan. Yang ini adalah puncak dari segala kenikmatan di surga. Ya. Kalau yang pertama belum tentu. Belum tentu dengan kenikmatan. Hadza bayanun lil mawadi' allati tahsulu fiha ar-ru'yah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah penjelasan terkait tentang tempat-tempat yang terjadi di situ ru'yah, melihat Allah. Wa dzalika fi maudhi'ain, yaitu di dua tempat. Al maudhi'ul awwal, di tempat pertama kaum mukminin akan melihat Allah, fi arasatil qiyamah, di tempat berkumpulnya manusia ya pada hari kiamat di Arasat. Ya, di Arasat mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wal Arasat jam'u Arasah. Ya, yang namanya Arasat jam'u Arasatin. Wa hiya al-maudi'u al-wasi'. Dia adalah sebuah tempat yang luas, alladzi la bina'a fihi, yang tidak ada bangunannya di situ. Wa arasatil qiyamah mawaqiful hisab. Arasat kiamah ialah maksudnya apa? Tempat manusia menunggu hisab. Semuanya di situ. Ya. Semuanya. Ya, nunggu keputusan Allah. Ya, ini Arasat. Kemudian wa hal yakhtassu al-mu'minuna bi ru'yatihi fi hadzal mawdi', apakah dikhususkan untuk kaum mukminin melihat Allah di tempat ini? Fil mas'alati, salah satu aqwalin dalam masalah ini, di Arasat maksudnya. Kalau di surga enggak mungkin, enggak ada orang kafir. Di Arasat apakah orang kafir bisa melihat atau khusus hanya untuk Allah di Arasat? Ya, terkait masalah ini ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat mengenai hal ini. Ya. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang pertama, qila yarahu fi arasatil qiyamah al-mu'minun wal munafiqun wal kuffar. Yang melihat Allah di Arasat kiamat ialah kaum mu'minun, kaum munafiqun dan kuffar. Ini pendapat yang pertama. Wa qila yarahu al-mu'minun wal munafiqun faqat dunal kufar. Pendapat kedua, yang melihat Allah di Arasat adalah kaum mukminun dan munafik saja, ya, bukan orang kafir. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yarahul mukminuna faqat, wallahu a'lam. Ini yang rajih, yaitu yang melihat Allah adalah kaum mukminin saja, dan ini adalah pendapat yang rajih, ya, pendapat yang rajih. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Apa sandaran para ulama? Orang kafir, ya, termasuk di sini munafik. Munafik itu sebagian dari kafir juga. Mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun." Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir. An-rabbihim yawma idzin la mahjubun. La mahjubun, mereka benar-benar terhalang dari Rabb mereka pada hari itu, pada hari kiamat. Ya. Baik, ini pendapat yang rajih, bahwasanya orang-orang kafir tidak dapat melihat Allah. Ya. Ada memang pendapat yang itu yang menyatakan orang kafir juga bisa melihat Allah, karena yang namanya ahlul mauqif itu tiga bagian. Ya, mukmin, munafik, ya, kafir. Ya. Baik. Kalau mukmin, ya, tapi di pendapat yang pertama ini, ya, ini kan Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan secara global aja. Di pendapat yang pertama ini dirinci lagi oleh para ulama. Pendapat yang pertama, yang melihat Allah di Arasat apa? Mukmin, kufar, munafik. Tapi dirinci lagi oleh para ulama. Mukmin melihat Allah zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Ya. Ya. Nah, orang kafir itu tidak melihat Allah secara zahir. Karena tadi ayat, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ya. Baik. Nah. Ya, jadi dirinci lagi masalah ini. Namun yang rajih ialah pendapat yang ketiga, ya. Tanpa merinci masalah ini, yang rajih ialah pendapat yang ketiga. Hanya kaum mukminin yang melihat Allah. Ya. Al-maudi usani, yang kedua tempat melihatnya Allah pada hari kiamat kelak ialah yarahul mu'minuna ba'da dukhulihim al-jannah. Yaitu kaum mukminin akan melihat Allah setelah mereka masuk surga. Kama sabata dzalika fil adillati minal kitabi was sunnah. sebagaimana hal ini telah valid ya di dalam berbagai dalil, baik itu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa sabaqa dzikru ba'd tilkal ahadi adillati masyruhatan, dan telah berlalu penyebutan berbagai dalil tersebut ya. Ya, yang telah dijelaskan. Wa sabaqa dzikru syubahi man nafa ar-ru'yata ma'ar raddi 'alaiha, dan telah disebutkan pula, kata Syekh ya, disebutkan pula syubhat-syubhat orang-orang yang menafikan ru'yah disertai dengan bantahan sanggahannya. Ini sudah antum murojaah lagi waktu itu. Wal jannatu fil lughah al-bustan. Nah, surga secara bahasa itu maknanya bustan, kebun. Wal muradu biha huna, yang dimaksud dengan surga di sini adalah ad-darul lati adahallahu li auliyaihi. Itu sebuah negeri yang Allah telah siapkan untuk para wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Wahia darun na'im al-mutlaq al-kamil, yaitu negeri yang penuh dengan kenikmatan secara mutlak, secara sempurna. Ya, kemudian perkataan Syekhul Islam, kama yasha Allah ay min ghairi ihahatatin wala takyifin li ru'yati. Nah, kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, itu tanpa ihatah. Ihatah artinya tanpa melihat Allah secara utuh totalitas. Ya. La yuhituna, karena kaum makhluk semua la yuhituna bi syai'in ilma. Karena makhluk semuanya tidak dapat meliputi Allah semuanya sedikit pun. Ya. Nah, yang dilihat oleh makhluk ahlul jannah di surga kelak melihat Allah itu hanya wajah Allah. Tidak melihat secara totalitas. Ya. Karena makhluk tidak akan mampu menjangkau semua zat Allah. Hanya mereka melihat wajah Allah. Wala takyifin, dan tanpa dibagaimanakan saat ini. Enggak boleh. Kita imani saja. Kita tanpa membagaimanakan gimana wajah Allah, terka-terka, enggak boleh. Nanti itu hanya akan menghantarkan kepada tasybih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya, wala takyifin li ru'yati. Ya. Dan tanpa adanya takyif, membagaimanakan, memikirkan bagaimana bentuk melihat Allah Ta'ala di surga kelak. Naam, barakallahu fikum. Ya, kemudian pasal berikutnya, ma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir, yang masuk bagian dalam beriman kepada hari akhir. Al-awwal ma yakunu fil qabr, yaitu yang pertama apa yang terjadi di kuburan. Apa yang terjadi di kuburan berupa nikmat atau siksa itu wajib kita imani. Karena ini adalah bagian dari beriman pada hari akhir. Sedangkan beriman pada hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman. Jibril bertanya kepada Nabi apa itu iman. Nabi menjawab antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir, yaitu beriman pada hari kiamat. Ya. Dan orang yang tidak beriman pada hari kiamat kufur. Zaman ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Dan nyata saat ini orang kafir mereka menyatakan hidup ini cuma sekali, nikmatin saja, puas-puasin saja. Dia lupa kehidupan itu banyak fasenya. Alam arwah, alam janin, alam rahim, ya, kemudian alam dunia ini, alam barzakh dan alam akhirat. Alam barzakh. Alam barzakh itu alam fase setelah kehidupan dunia menunggu kehidupan akhirat. Entah itu di kuburan, entah itu di dasar laut, entah itu hancur terkeping-keping, namanya alam barzakh. Ngerti itu? Jangan disangka alam barzakh hanya di kubur tok. Gimana? Jadi enggak perlu ada pertanyaan lagi. Gimana orang yang meninggalnya tenggelam di lautan enggak diketemukan, apakah enggak ada siksa kubur? Itu enggak ada urusannya sama kubur, siksa kubur. Dinamakan siksa kubur karena umumnya kebanyakannya itu fase kehidupannya ada di dalam kubur setelah kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ya. Mimbabil aglabiyah, diambil nama dari kebanyakannya aja, yang dominannya itu dikubur. Gak perlu ada pertanyaan lagi nanti, gimana orang yang ditelan hiu, dimakan singa, dimakan buaya, gimana di dalam masa di perut buaya disiksa kubur? Nah, itu gak usah dipikirin. Itu alam barzakh. Hah? Alam barzakh. Ya, gak perlu lagi ada pertanyaan seperti itu. Ya. Dia nyemplung ke kolam lele, dipatok ikan lele, dipatil ikan lele rame-rame, mati, dimakanin satu-satu. Terpecah, ada ikan yang sono makan bagian tangan, ikan yang situ. Gimana nanti dia di... Itu gak perlu ditanya lagi. Ya. Gak perlu ditanya lagi itu nanti ya. Di sini udah dikasih tahu. Ini namanya alam barzah. Kayak apa? Belum pernah kesono saya. Nanti antum akan tahu sendiri. Ya barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Jadi jangan ada lagi pertanyaan, gimana nih kayak tuh Lion Air jatuh ke laut jemplung enggak ketemu, atau mayatnya udah terpisah-pisah, atau dia ini di apa namanya diawetkan gitu. Ya, dijadikan mumi kayak Firaun tuh. Gimana tuh Firaun? Berarti enggak disiksa dong. Orang tiap hari ada kayak gitu. La ilaha illallah. Ya, alam barzakh. Nah. Berkata, qala rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minal iman bil yaumil akhir, di antara bentuk keimanan kepada hari akhir, al iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani segala apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yakunu ba'dal mauti, yaitu apa yang akan terjadi setelah kematian. Fayu'minu nabi fitnatil qabri, mereka mengimani fitnah kubur. Fitnah kubur, yang namanya fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Yang namanya fitnah kubur apa? Soal, pertanyaan kubur. Wa bi'adabil qabri wa na'imiha, dan mengimani adab kubur dan nikmat-nikmatnya. Ini semua fasenya di alam barzakh. Dinamakan kubur, dominannya terjadi di kubur. Ya, bisa dipahami situ ya. Wa ammal fitnatu, adapun yang dimaksud fitnah kubur, fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim, maka manusia akan yuftanun, difitnah maksudnya diuji di kuburan mereka. Kalau dia matinya di laut, ya pokoknya di alam barzakh. Kayak apanya? Enggak tahu. Antum ana belum pernah ke sono. Ya, imani aja dari sekarang. Fa yuqalu lirajul, maka dikatakanlah kepada seseorang yang telah mati di alam barzakh, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk? Siapa rabbmu, apa agamamu, dan apa dan siapa nabimu? Nah, ini pertanyaan usul salasah, tiga landasan penting. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal nabi. Enggak paham ini? Hati-hati ya. Oh, saya pernah dengar aja orang berkata tentang Allah begini, berkata tentang Islam begitu, berkata tentang nabi begitu. Ini hala adri samitun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Ini disiksa ini. Ya. Makanya enggak boleh berikut-ikutan, harus yakin iman pada Allah. Belajar makanya. Ya kan banyak tuh orang tahu Islam ya tahu begitu aja. Ya Islam itu jangan begitu, jangan terlalu fanatik lah. Terus gimana? Islam yang begini aja. Gimana yang begini aja? Ya kayak gini aja. Ya enggak sholat. Kalau perempuan enggak pakai hijab, ya. Kalau punya muskilah pergi ke dukun. Ya. Amalan bid'ah dilakukan. Ya. Ibadah malas. Wah, ini yang katanya Islam yang begini-gini aja. Itu Islam apa-apa? Dahulu sahabat berjumpa dengan tabi'in, kata para sahabat, demi Allah seandainya salaf dahulu ada hidup sama kalian sekarang, kata Anas bin Malik. Maksudnya seandainya para sahabat hidup diantara kalian sekarang, mereka gak kenal Islam diantara kalian kecuali kiblatnya aja sama. Masya Allah. Gimana sekarang kalau para sahabat melihat kita sekarang? Yang kemarin maulid ada kayak Natalan. Sama kayak Natal, Merry Christmas juga kan. Ada kue ulang tahun, ya. Subhanallah, ini pelecehan. Hah? Yang gebyar maulid lagi luar biasa bid'ahnya. Tumpeng yang ya Allah, agama apa ini? Ya. Taib, yang kayak begini gimana nanti ditanya tentang Nabi, ditanya tentang Islam? Hahala adri sami itu nasayakulu nasayan fakultuhu. Gimana nanti dijawabnya? Saya enggak tahu, saya cuma dengar-dengar aja orang-orang berkata tentang Nabi begini, berkata tentang Islam begitu. Saya pun ikut-ikutan. Gimana kayak begini? Allahu musta'an. Fa yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Maka Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia, ya fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah. Fa yaqulul mu'minu, maka orang yang beriman akan berkata, menjawab pertanyaan, siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Tapi jawaban ini enggak bisa dihafal dari sekarang. Ya. Dan tidak bermanfaat kisi-kisi dari atas. Itu hanya didapat, diamalkan, dijawab dengan amalan-amalan dia dari konsekuensi mengenal Allah. Mengenal Allah, beriman pada Allah. Mengenal Allah, beribadah kepada Allah dengan ketundukan, kecintaan, takut, harap, kerendahan. Ya, beriman pada Nabi. Ya, mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Menjadikan Nabi sosok satu-satunya yang makhluk yang paling dicintai, melebihi apapun. Nah, ini baru bisa jawab. Ya. Percuma kalau mengaku-ngaku, mengklaim cinta Allah, cinta Nabi, bikin album cinta Rasul. Tetapi pada kenyataannya paling jauh dari apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Amalan-amalannya jauh dari Rasul. Bahkan amalan dia lebih dekat kepada musuh Rasul. Nauzubillah. Gimana mau jawab pertanyaan kubur? Siapa nabimu? Gak bisa. Itu yang akan menjawab adalah kekokohan yang Allah berikan dengan sebab natijah hasil dari hasil pengamalan di dunia, dari dia mengamalkan apa yang konsekuensi, semua konsekuensi dari mengenal Rasul. Ya, at-tasdiq fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Ya. Wamtisal fi kulli ma amara, mengamalkan, melaksanakan apa yang setiap Rasul perintahkan. Wajtinabuhu, ya, dan menjauhi ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang Rasul larang dan Rasul cegah. Ini di usul salasah. Apa makna bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Itu dia. Membenarkan apa yang Rasul sabdakan, menjalankan apa yang Rasul perintahkan, menjauhi apa yang Rasul larang dan Rasul cegah. Wama ya. Ya. Kemudian mana lagi? Wa amal murtab. Ini ya. Fa yaqul mu'min rabbi Allah wal islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Wa amal murtab, adapun orang yang ragu. Ha ha ha ha. La adri, I don't know, kata dia. Siapa Rabbmu? I don't know, saya enggak tahu. La ha la adri. Ya. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an. Saya cuma dengar orang-orang berkata sesuatu tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasul. Fakultuhu, maka saya pun ikut-ikutan mengucapkan tentangnya. Wa yudrabu. Ya. Bimir zabah, ya. Maka dia akan dipukul, ya. Dia akan dipukul, naudzubillah min dzalik, bimir zabatin, dengan godam. Tahu godam? Palu besar. Ya. Naudzubillah min hadidin, dari besi. Fayasihu, maka dia akan berteriak shayhatan, dengan teriakannya semauha kullu syai', yang semuanya mendengarnya, ilal ins, ilal insan, kecuali manusia. Lau sami'aha insan la sa'iqa, seandainya manusia mendengarnya maka niscaya dia akan pingsan. Ya, dia akan pingsan. Summa ba'da hadhil fitnah, kemudian setelah fitnah itu, yaitu pertanyaan, imma na'imun wa imma azabun, maka dia akan mendapatkan, apakah itu mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan azab. Ya. Ya, kita bahas sekarang penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asy-syarah al-yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud hari akhir adalah hari kiamat. Wal imanu bihi ahadu arkanil iman. Mengimaninya adalah salah satu dari rukun iman, rukun iman yang enam. Ya. Maka keimanan tidak akan sempurna sampai dia merealisasikan semuanya, yaitu mengimani hari akhir. Ya, termasuk diantara mengimani hari akhir. Wa qad dalla 'alaihi al-aqlu wal fitratu. Hal ini telah ditunjukkan oleh akal dan fitrah. Wa sarrahat bihi jami'ul kutub as-samawiyyati. Dan ini pun telah ditunjukkan oleh seluruh kitab-kitab samawi, oleh Injil, Taurat, Zabur, Al-Qur'an. Wa nada bihi jami'ul anbiya'i wal mursalin. Dan ini telah diserukan, didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, semuanya menyerukan tentang hari kiamat. Summiya bil yaumil akhir li ta'akhurihi 'anid dunya. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena dia lebih terakhir, dia diakhirkan dari dunia. Dia hari yang paling terakhir. Wa qad dzakara syekhu rahimahullahu ta'ala huna dhabitan syamilan li ma'na al-iman bil yaumil akhir. Syekhul Islam di sini telah menyebutkan ketentuan yang di sini mencakup makna beriman pada hari akhir. Bi annahu minal iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk diantara beriman pada hari akhir adalah mengimani segala apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yakunu ba'dal maut, terkait apa yang akan terjadi setelah kematian. Fa yadkhulu fihi al-imanu bi kulli ma dallat alaihi nusus, maka termasuk di sini adalah mengimani segala apa yang ditunjukkan oleh nas-nas, oleh ayat-ayat ataupun hadis, min halati ihtidar, yaitu berupa keadaan ihtidar, ya, sakaratul maut, wa halatil mayyit, dan keadaan ketika sudah mati, ya, fil qabr, di kuburan, wal ba'si, maupun dibangkitkan minal kubur, dari kuburan, wa ma yahsulu ba'dah, dan ataupun yang terjadi setelahnya. Summa asyaru syekh, kemudian Syekh Syekhul Islam rahimahullah asyara, mengisyaratkan ila asya'a, kepada berbagai hal. Ya. Min zalik, di antaranya minha ialah ma yakunu fil qabr, yaitu apa yang terjadi di kuburan atau di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Ya, fa yu'minuna bi fitnatil qabr wa bi adabil qabr wa na'imih. Ya, Syekhul Islam menyebutkan kaum mukminun beriman tentang fitnah kubur. Apa yang dimaksud fitnah kubur? Pertanyaan. Ya, adab kubur atau kenikmatannya. Pada qara amrain. Maka Syekhul Islam di sini menyebutkan dua hal. Ya. Syekhul Islam di sini menyebutkan dua hal. Ini penting ini ya, karena ahlu bidah mengingkari hal ini. Ahlu bidah mengingkari hal ini, di antara kalangan Mu'tazilah. Ya, kalangan Mu'tazilah. Mereka mengingkari, ngaco mereka. Mereka mengatakan hadisnya enggak mutawatir. Tapi hadis ru'yah melihat Allah di hari kiamat kelak itu mutawatir. Hadis nuzul mutawatir, enggak mengimani juga. Ya, mutawatir artinya hadis sahih yang dikeluarkan dari banyak jalan, puluhan. Mereka maunya kayak begitu. Giliran ada hadis yang seperti itu dalam bab akidah, mereka tolak. Ini Mu'tazilah. Ya, perkara yang pertama, fitnatul khabar, fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. fitnatul khabar wal fitnatul lughatan, yang dimaksud fitnah secara bahasa adalah imtihan wal ikhtibar, ujian, ya, pengetesan, dites gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab fitnah itu, ya, fitnah itu adalah wad'ud dhahab, yaitu meletakkan emas, ya, ala nar, di atas api, ya, litakhlisihi, untuk dimurnikan, minal audar wal anasir, ya, disepu supaya terpisah dari selain emas biar murni, ya. Kemudian setelah diangkat, nah ini inilah emas murni ini. Nah, apa itu istilahnya? Diongseng apa? Nah, disepuh ya, pakai api gitu. Itu namanya fitnah kalau secara bahasa, diuji gitu. Ya. Nah, wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan fitnah di sini, su'alul malakain lil mayyit, yaitu pertanyaan dua malaikat terhadap si mayyit. Walihada qal, oleh karena itulah Ibn Taymiyah menyatakan fa amal fitnah fa innan nasa yuftanun. Adapun yang dimaksud dengan fitnah yaitu manusia dia akan diuji. Ya, diuji fi kuburihim, di kuburan mereka. Fa yuqalu lirajul, maka dikatakan kepada seseorang, ai al mayyit, yaitu mayit yang sudah mati, sawan kana rajulan aw imra'atan, apakah dia pria atau wanita, ya la ala dzikra rajul min babi taghrib, ya, disebutkan dalam di sini kan rajul, yaitu bisa jadi itu karena min babi taghrib, karena ya, artinya kebanyakan atau dimenangkan, kalau wanita pria itu dimenangkan, maksudnya pria, artinya ya, lima wanita satu pria itu yang dianggap adalah satu pria, gitu. Jamak, kalau bentuk jamak pria gitu. Ya, bisa dipahami sini. Summa dzakara al-as'ilata. Kemudian beliau menyebutkan pertanyaan, berbagai pertanyaan allati tuwajjahu, yang ditujukan ilal mayyit, yang disodorkan kepada si mayyit, wa ma yujibu bihi al-mu'minun. Dan apa yang dijawab oleh kaum mukminun? Wa ma yujibu bihi ghairul mu'min. Dan apa yang dijawab oleh selain mukmin? Wa ma yakunu ba'da hadhil ijabah, dan apa yang akan terjadi setelah jawaban ini, ya, min na'im, apakah itu berupa kenikmatan kalau bisa jawab dengan tepat, au azab, atau akan mendapatkan azab kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Wal imanu bi su'alil malakaini wajibun, mengimani pertanyaan dua malaikat ini wajib, disebutihi an Nabi SAW, karena ini ya, telah valid dari Nabi SAW, ya, fi ahaditsa, dalam berbagai hadis, ya blugu majmu'uha haddat tawatur, ya, yang sampai majmu'uha, kumpulannya secara makna itu nyampe ke dalam batasan mutawatir, ya, banyak. Kata Nabi, man mata yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah wuqi'a fitnatul khabr, siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ya, malam Jumat itu kemarin bukan sekarang, kalau ini Sabtu, malam Sabtu, ya, barang siapa yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, maka dia akan dilindungi dari fitnah kubur. Ya, Nabi berdoa selepas salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Berlindung dari azab kubur. Zikir pagi petang Nabi juga berlindung dari azab kubur. Banyak sekali riwayatnya. Ya. Wa yadullu ala dhalika al-Qur'anul Karim, dan hal ini pun ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim fi qaulihi ta'ala, di firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ya. Ya Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah di kehidupan dunia. Adapun di akhirat, ya, dan juga di kehidupan akhirat, ya. Nah, ini wajhul istidlalnya di sini. Wajhul istidlalnya mana itu hubungannya dengan azab kubur wa fil akhirah? Karena ya, beriman kepada azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur adalah bagian beriman kepada akhirat. Di sini wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan ucapan kaum mukminin di kehidupan akhirat di mana? Di kuburan atau di alam barzakh. Yudilullahu adzalimina. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi wajhul istidlalnya mana hadis ayat ini? Dengan beriman kepada fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, yaitu pada kalimat wafil akhirah. Ya, Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, yaitu dengan diberikan taufik untuk menjawab dengan tepat pertanyaan dua malaikat. Faqad akhraja syaikhain, telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Barra ibn Azib, dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ani Nabi SAW qala fi qawlihi ta'ala, dari Nabi SAW yang beliau bersabda, ya, ketika firman Allah Ta'ala yusabitullahu alladhina amanu bil qawli sabit, ya, Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh, ya, nazalat fi adabil qabr. Ayat ini turun terkait tentang azab kubur. Ya. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan, fayuqalulah man rabbuka fayaqul rabbiyallah. Imam Muslim menambahkan, ya, maka dikatakan, ditanyakan kepada hamba, siapa Rabbmu? Maka hamba akan menjawab, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad. Fadidhalika qawluhu azza wa jal, itulah sebabnya firman Allah azza wa jal, yusabitullahu alladhina amanu bilqawli sabit. Allah telah meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Di kehidupan akhirat, dia ditanya, man Rabbuka? Dia jawab, Rabbi Allah. Nah, wal qawlu sabit huwa kalimatu tauhid. Qawlu sabit, ya, maknanya adalah kalimatu tauhid di kehidupan dunia. Allati sabatat fi qalbil mu'min, yang ucapan kalimat ini telah kokoh di kalbu seorang mukmin. Bil hujjati wal burhan, dengan hujjah dan burhan. Wa tasbitul mu'minin, dan peneguhan kaum mukminin biha, ya, fi dunia, dengan kalimat tauhid tersebut di dunia. Annahum yatamassakun, bahwa mereka berpegang teguh biha, dengan kalimat tauhid tersebut. Walau nalahum fi sabiliha ma nalahum minal adha wa ta'zib, walaupun mereka memperoleh, mendapatkan fi sabiliha, di jalannya, di jalan kalimat tauhid tersebut, ma nalahum, apa yang telah mereka peroleh, minal adha, berupa gangguan, rintangan, wa ta'zib, maupun penyiksaan. Ya, para sahabat, ya, dahulu, orang-orang soleh terdahulu disiksa untuk membatalkan kalimat tauhid, mereka tetap tegar di atas kalimat tauhid tersebut, walaupun mereka disiksa, diganggu, dan seterusnya. Wa tasbituhum biha fil akhirah. Ya, dan Allah mengokohkan mereka dengan kalimat qaulu sabit tersebut di akhirat, taufiquhum, yaitu dalam bentuk Allah memberikan taufik kepada mereka, lil jawabi inda su'alil malakaini, yaitu dengan menjawab pertanyaan dua malaikat. Ya, bisa dipahami sini gak? Ngerti ya? Masih panjang ternyata ya. Sudah 8:30. Cukup aja dulu ya. Sampai sini. Ya. Hah? Ya. Jadi tadi ya, beriman kepada apa namanya, mengimani bahwa kaum mukminin melihat Allah, itu bagian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada satu lagi apa? Kitab. Yang berikutnya, termasuk beriman pada hari akhirat adalah beriman kepada, kepada apa? Di sini disebutkan, yaitu apa yang terjadi di kuburan. Di kuburan berupa apa? Fitnah kubur. Ya, fitnah kubur itu apa? Pertanyaan, soal. Yang kedua apa? Azab ataupun nikmat. Mengenai azab atau nikmat kubur itu insya Allah pekan depan. Ya. Nah, wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. yang mau bertanya di antara ikhwah, tafadhalu, silakan.